Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab sibabul abid, bab tentang mencela budak. Tentunya ini adalah suatu perkara yang madzmum syar'an, yang dicela di dalam syariat. Walaupun dia adalah seorang budak, budak milik kita, hamba sahaya, namun tidak boleh bagi kita atau tuannya untuk mencela hamba atau budak tersebut dengan berbagai macam bentuk celaan atau cacian yang bisa menyinggung hatinya. Ya. Barakallahu fikum. Di pertemuan yang sebelumnya pula kita sudah mempelajari beberapa ahadis yang marfu'ah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, begitu juga atsar dari sebagian salaf tentang bagaimana tuntunan Islam di dalam memuliakan atau menunaikan hak seorang budak, walaupun dia berposisi sebagai budak, namun Islam tetap menjaga hak-haknya. Di antara hak budak yang wajib ditunaikan oleh tuannya apa? Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, tidak boleh menganiaya gitu ya. La tu'adzibu khalqallah. Larangan dari Nabi. Janganlah kalian mengazab atau menyiksa hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Seorang tuan majikan yang menyiksa hambanya, budaknya tanpa hak, maka dia akan diqisas di yaumul qiyamah. Hak yang kedua apa? La yukallifuhu bima la yutiqu. La yukallifuhu bi'amalin bima la yutiq. Tidaklah membebani budak tersebut dengan suatu pekerjaan yang tidak dimampuinya atau yang di luar kesanggupannya, yang memberatkan budak tersebut. Hak berikutnya, tuannya. Nah, mahsanta barakallahu fik, ayu ta'imahu bima yata'am ay as-sayyid. Memberikan makan kepada budak tersebut dengan makanan yang dimakan oleh tuannya atau majikannya. Kalau tuannya majikannya makan makanan yang baik, yang enak, maka berilah makan yang serupa kepada budak tersebut. Kemudian yang semakna dengan ini, pakaian. Ayyul bisahu bima yalbasu as-sayyid. Itu tuan atau majikan tersebut harus memberikan pakaian kepada budak yang dimilikinya dengan pakaian yang sama seperti yang dipakainya, yaitu yang sejenis atau yang senilai atau yang barakallahu fiik yang memiliki kadar atau harga yang atau nilai yang serupa. Hal itu diamalkan oleh salafun salihun bi ahsani surah. Ya. Tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-irsyadat an-nabawiyah ini, bimbingan-bimbingan dari Nabi ini diamalkan oleh para salafus salih, salafun salihun dengan gambaran yang paling baik. Mereka terapkan bimbingan-bimbingan dari nabinya, dari nabi-nabi mereka dengan penerapan yang paling baik, paling indah. Ya, contoh yang terjadi pada siapa? Abul Yasar, seorang sahabi. Ya, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang memakaikan pakaian, memberikan pakaian kepada budaknya sama persis dengan pakaian yang dipakainya. Dia memakai burdah dan ma'afiri, maka budaknya yang sedang berjalan bersamanya pun diberi pakaian dengan pakaian yang sama. Diberi pakaian berupa burdah dan ma'afiri. Sampai menjadikan orang yang melihatnya memang merasa aneh, ya, bagi yang belum mengetahui ilmunya. Begitu pula yang terjadi pada siapa? Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pun sama demikian, menerapkan bimbingan Nabi Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan penerapan yang terbaik. Maka di pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya sekaligus masuki bab yang baru. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu hal yu'inu 'abdahu. Bab apakah membantu budaknya? Itu konteksnya di sini adalah pertanyaan terkait dengan seorang tuan atau majikan yang punya budak. Apakah seorang tuan atau majikan itu juga disyariatkan untuk membantu, menolong budaknya, hamba sahaya yang dimilikinya? Ini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis itu nomor yang ke-191. Kita baca. Qala haddatsana Yahya ibn Sulaiman. Qala haddatsani ibn Wahb. Qala akhbarana Amr an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata. Di berdasarkan sanad ini, riwayat ini termasuk riwayat apa? Athar yang mauquf. Athar yang mauquf. Ada yang pegang cetakan lain? Iya. Sanadnya sama sampai ke Abu Hurairah? Atau ada cetakan yang menyebutkan marfu sanadnya? Tidak ada ya. Terakhir sampai Abu Hurairah. Ya, terakhir sampai Abu Hurairah. Sudah ketemu belum atharnya? Athar nomor 191. Ya. Siapa pengen cetakan lain? Abu Umar. Ya, terakhir Abu Hurairah. Ya, taib. Jadi sanad riwayat ini mauquf sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun sanadnya sahih. Sahihul isnad disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah, a'inul 'amila min 'amalihi. Bantulah oleh kalian al-'amil, pekerja dari pekerjaannya. Fa inna 'amilallahi la yakhibu. Karena sungguhnya amilallah, pekerja yang bekerja untuk Allah, la yakhibu, tidak akan merugi. Di sini disebutkan ya'ni al-khadim. Yang dimaksud dengan al-amil di sini ya'ni maksudnya adalah al-khadim. Yaitu budak. Di sini terdapat apa? Bimbingan dari seorang sahabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang membimbingkan untuk para tuan atau majikan yang memiliki budak untuk membantu pekerjaan budaknya. Karena barang siapa yang bekerja untuk Allah, beramal untuk Allah, maka amalannya itu akan mendapatkan ajr, pahala di sisi Allah. Tidak akan merugi seorang yang bekerja atau beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sekali lagi di antara indahnya agama Islam, syariat Islam membimbingkan untuk umatnya berlomba-lomba dalam beramal soleh, beramal kebajikan, mengenyampingkan yang namanya sikap gengsi atau sikap tinggi hati. Coba Islam, mana ada agama selain Islam yang membimbingkan seperti ini? Tuan, majikan disyariatkan untuk membantu pekerjaan budaknya. Kalau bukan karena orang yang tawadhu, memiliki sikap rendah hati, kalau bukan karena orang yang memiliki iman di dalam kalbunya, sulit untuk mengamalkan yang seperti ini. Buat apa saya membantu budak saya? Saya yang beri makan dia, bahkan saya yang memiliki dia, saya yang beli dia dengan harta saya. Hak saya untuk mempekerjakan dia. Buat apa saya membantunya? Ini kalau ya gambaran keumuman orang seperti ini. Tapi Islam menghasung untuk walaupun dia seorang tuan, hendaknya membantu pekerjaan budaknya. Tidak ada yang namanya gengsi-gengsian. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini diantara yang menunjukkan mahasinul Islam. Agama Islam adalah agama yang mulia, menuntunkan kepada pemeluknya dengan amalan-amalan akhlak yang mulia. Jauh dari yang namanya kesombongan, ya. Barakallahu fikum, dan sikap-sikap tercela yang semisalnya. Kita baca sedikit syarah dari riwayat ini. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah di dalam kitabnya Audul Ahad As-Samad, yufidu hadzal atharu anna min as-sunnati wa min al-ihsani ayyu'anul mamluki fi 'amalihi ayyu'anul mamluku fi 'amalihi. Riwayat ini memberikan faedah bahwasanya di antara sunnah, di antara bimbingan sunnah dan di antara bentuk perbuatan ihsan, kalau kita mendengar lafaz ihsan, apa yang kita pahami makna al-ihsan di dalam syariat Islam? Di dalam istilah syariat mengandung berapa makna istilah ihsan? Dua makna. Makna yang pertama, siapa bisa menyebutkan? Bu Dana? Yaitu namanya al-ihsan fi ihsan di dalam ibadah, ya, al-ihsanu fi ibadatillah, ihsan di dalam beribadah kepada Allah. Apa tadi maknanya al-ihsan fi ibadatillah? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu, senantiasa melihatmu dan mengawasimu. Ma'ana al-ihsan ats-tsani. Ma'ana al-ihsan yang kedua apa? Al-ihsan fi makhluqatillah, berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah. Ya, itu mencakup apa? Al-ihsan ilaihim ay ila makhluqatillah bil qaul, dengan ucapan, wabil fi'il dengan perbuatan, wabil amwal dengan harta kita, dan segala apa yang kita mampu untuk kita berikan dari kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Maka di dalam hadis ini mengandung apa? hasungan, motivasi untuk berbuat ihsan. Ini termasuk jenis ihsan yang kedua, ihsan kepada hamba-hamba Allah, yaitu apa? Membantu mamluk, budak atau hamba sahaya di dalam pekerjaannya. Begitu pula, riwayat ini juga mencakup tidak hanya para budak, tidak hanya mengandung faedah anjuran membantu pekerjaan budak, tapi juga apa? Membantu pekerjaan al-musta'jar. Di sini dijelaskan oleh Asy-Syarih, Syekh Zaid rahimahullah. Begitu pula terdapat hasungan motivasi untuk seseorang itu membantu pekerjaan orang yang dia pekerjakan. Jadi misalnya di antara kita mungkin ada yang ya punya bisnis atau punya suatu usaha. Kita memperkerjakan beberapa orang di dalam usaha kita. Ya, maka di antara tuntunan Islam adalah membantu meringankan pekerjaan karyawan-karyawan kita. Walaupun mereka kita gaji. Walaupun mereka kita kasih upah. Baik itu upah mingguan, bulanan, ya, atau apapun bentuk upahnya, tetap kita disyaratkan untuk membantu pekerjaan mereka. Ya, sekali lagi, mana ada agama selain Islam yang menuntunkan demikian? Tidak ada. Hanya dalam Islam, keindahan ini kita dapatkan. Misalnya, kita bangun rumah, kita ngupah tukang. Jangan kemudian kita sewenang-wenang. Dia kan saya upah. Saya kasih upah harian. Akhirnya dikasih beban pekerjaan yang berat sekali. Ya. Prinsipnya memakai prinsip ekonomi. Ah, prinsip ekonomi. Mengeluarkan uang seminimal mungkin, tapi mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Akhirnya apa? Tukangnya itu diperas keringatnya. Iya. Diforsir tenaganya. Dikasih beban seberat-beratnya. Kalau mengeluh, kamu kan sudah saya gaji. Jangan banyak mengeluh. Kamu kan sudah saya upah. Kalau nggak mau kerja, sudah. Silakan pergi. Saya cari yang lain. Masih banyak yang mau kerja sama saya. Nggak seperti itu. Bimbingan Islam. Mengedepankan sikap apa? Rahmah. Kasih sayang kepada makhluk Allah. Dan ihsan. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Walaupun tukang itu kita yang mengupah, kita yang menggaji, tetap dilihat bebannya, beban pekerjaannya terlalu berat atau tidak. Kalau terlalu berat, kita bantu. Ya? Nah, ini indahnya syariat Islam. Wal musta'jar aidan yu'anu ala ada'i ma ya'malu fihi li musta'jirihi. Begitu pula dimotivasi untuk kita membantu orang yang kita pekerjakan di dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Wa hadza minal ihsan, ini termasuk bentuk ihsan. Laisa wajiban, tapi memang ini bukan perkara wajib. Ya, jadi ini termasuk jenis apa? Al-umur al-mustahabbah. Termasuk amalan-amalan yang mustahab sifatnya. Enggak wajib kemudian kalau ya dari kita mungkin di antara kita ada yang jadi bos dalam sebuah usaha. Enggak kemudian kita wajib harus menolong semua pekerjaan karyawan kita, capek juga kita. Ya. Itu sifatnya mustahab, dianjurkan. Barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Masuk ke bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu la yukallafu al-'abdu min al-'amali ma la yutiqu. Bab, tidaklah hamba itu dibebani dengan amalan yang tidak dimampuinya. Masih semakna ya dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Kita baca untuk menyempurnakan faedah. Hadis yang ke-192. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yazid. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Ayyub. Qala haddatsani ibnu Ajlan an Bukair ibni Abdullah an Ajlan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya sahih marfu'an. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal 'amali ma la yutiqu." Bagi mamluk, bagi budak atau hamba sahaya itu makanannya dan pakaiannya. Dan tidaklah dibebani dengan amalan yang tidak dimampui. Kita baca syarahnya. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah fil hadithi dalilun ala annahu la yajuzu lil muslimi ayyastakhdima al-abda al-mamluka fima yashuqqu alaih. Hadis ini di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan tidak boleh bagi seorang muslim untuk memperkerjakan budaknya, itu membebani budaknya dengan pekerjaan yang memberatkannya, terlalu memberatkannya, melampaui batas yang wajar. Kama la yajuzu lahu ayyuhrimahu minat ta'ami wal kiswah. Sebagaimana pula seorang tuan atau majikan tidak boleh kemudian tidak memberikan pakaian atau makanan kepada budaknya. Karena itu hak dari budak. Jadi kalau seorang punya budak itu, berarti dia wajib menafkahi budaknya tersebut. Ya. Bal ala sayyidihi it'amuhu mimma yat'am. Wajib bagi tuannya untuk memberikan makan kepada budaknya sebagaimana yang dimakan dia sendiri. Wa kiswatuhu mimma yaktasi. Begitu pula pakaian. Memberikan pakaian kepada budaknya dengan apa yang dia pakai. Wa idza kallafahu bi amalin yaghlibuhu ay yashuq alaihi a'anahu imma bi nafsihi wa imma ay yuhayyi lahu man yu'inuhu 'alal 'amal. Jika tuan tadi membebani budaknya dengan suatu pekerjaan yang memberatkannya di luar kemampuannya, maka harus bagi tuan tersebut untuk membantunya. Baik dengan tenaga dia sendiri yang turun tangan langsung membantunya, atau dengan apa? Dengan mengupah orang lain untuk membantu budaknya tersebut. Membantu budaknya dengan pada suatu pekerjaan yang memang budaknya tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri. Aw annahu yaqumu bihi bimasyaqqah, atau kalau dikerjakan sendiri akan sangat memberatkan. Fayakunu bidzalika qad kallafahu ma la yutiqu fayatham man kallafahu bima la yutiqu. Dan hukumnya dosa kalau sampai ada tuan majikan yang membebani budaknya dengan pekerjaan yang terlalu berat di luar kemampuannya. Ini ya, ada dua jenis yang dilarang, memberikan pekerjaan di luar kemampuan atau masih bisa dikerjakan tapi memberatkan. Ini juga enggak boleh. Barakallahu fikum. Mungkin contohnya banyak, di antaranya contohnya misalnya disuruh tuannya ini kebetulan juragan beras misalnya. Ya. Ada kiriman beras datang berkarung-karung. Ya, satu karung biasanya berapa kilo beras itu? Satu ton ada? Satu kintal ada? 25 kilo. Ya. Satu truk itu. Ada 100 karung. Masing-masing karung 25 kilo. Kira-kira satu orang budak menangani pekerjaan itu sanggup? Tergantung orangnya ya. Nah, orangnya kalau badannya kuat, ya sehat, mungkin bisa. Kalau terlihat budaknya nggak mampu, maka jangan dibebani beban seperti itu, pekerjaan itu. Atau dia sebenarnya mampu, budak itu, tapi kalau dipaksakan bisa, tapi akan memberatkan dirinya. Ini juga nggak boleh. Maka wajib hukumnya bagi tuan untuk membantunya. Turun tangan sendiri, ikut ngangkut karung-karung beras itu, atau mengupah orang lain untuk membantu budaknya tadi. Kalau sampai tidak dia lakukan, dia tetap memaksa budaknya melakukan pekerjaan berat itu, maka dia berdosa. Ya, tuan tadi, majikan tadi berdosa. Mungkin di dunia budaknya nggak bisa, menuntut apa-apa. Tapi nanti di akhirat, ya, di akhirat dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan hadis yang ke-192. Kita lanjutkan berikutnya hadis yang ke-194, masih di bab yang sama, ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya 'anil A'mash qala qala Ma'rur mararna bi Abi Dzarrin wa 'alaihi tsaubun wa 'ala ghulamihi hullatun. Ini hadis dari Abu Dzar, riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, masih semakna dengan hadis yang keberapa? 189. Sudah kita lewati. Perawi dari Abu Dzar juga sama, Ma'rur. Ya. Al-Ma'rur bin Suwaid. Di sini disebutkan Ma'rur menceritakan, pernah kami melewati Abu Dzar atau menjumpai Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau sedang memakai sebuah pakaian, mengenakan sebuah pakaian, wa 'ala ghulamihi hullah. Dan budaknya memakai hullah. Kemarin sudah dijelaskan apa itu makna hullah. Saubun jadidun, jayyidun. Ghalidhan kana aw raqiqan. Pakaian yang baik, yang bagus, yang baru. Baik tebal ataupun yang agak tipis. Begitu pula bisa dimaknakan apa hullah itu? Saubani min jinsin wahid. Dua lapis pakaian dari jenis yang sama. Ya. Barakallahu fikum. Itu makna hullah. Atau juga bisa dimaknakan saubun lahu bitanah, pakaian yang ada lapisan dalamnya. Ini disebutkan dalam riwayat ini demikian. Kalau kita merujuk kembali ke riwayat yang ke-189, disebutkan bahwasanya Abu Dzar memakai hullah, budaknya juga memakai hullah, sama. Ya. Jadi pakaian yang dipakai oleh Abu Dzar dan budaknya sama. Tidak dibedakan. Faqulna, maka kami katakan, "Lau akhadta hadza wa a'taita hadza ghairahu, kanat hullah." Kalau seandainya engkau mengambil ini, itu wahai Abu Dzar, dan memberikan ini kepada selainnya, maka itu akan menjadi hullah. Maka qala, maka Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Saudara-saudara kalian, yang dimaksud Nabi adalah siapa? Budak-budak kalian. Nabi mengisyaratkan kepada budak-budak kalian. Tapi memang Nabi demikian. Di antara bimbingan beliau, ini juga menunjukkan apa? Tingginya akhlak beliau. Budi pekerti beliau. Beliau tidak kemudian menyebutkan, ya, abidukum, budak-budak kalian, atau hamba-hamba sahaya kalian. Tapi Rasulullah menyebutkan dengan lafaz ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Untuk menunjukkan apa? Walaupun seorang tuan itu punya budak, perlakukanlah mereka sebagaimana memperlakukan saudara sendiri. Apalagi jika budak itu seorang muslim, seorang mukmin, saudara kita, seiman, seislam. Maka jangan dilihat posisi dia sebagai budak, tapi lihatlah dia sebagai saudara kita, seislam, saudara kita seiman. Ikhwanukum, saudara-saudara kalian, yang Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, yaitu sebagai budaknya, fal yut'imhu mimma ya'kul, berilah dia makan sebagaimana yang dia sendiri makan. Wal yulbishu mimma yalbas, berilah pakaian sebagaimana yang dia sendiri pakai. Wala yukallifhu ma yaghlibuhu, jangan membebani budaknya tadi dengan pekerjaan yang memberatkannya. Fa'in kallafahu ma yaglibuhu fal yu'inhu alaihi. Jika dia membebani dengan pekerjaan yang memberatkannya, maka bantulah. Ya, ini ada setidaknya hak budak, tiga hak budak yang disebutkan di sini. Ya, memberi makan sebagaimana yang dimakan, memberi pakaian sebagaimana yang dipakai, dan tidak membebani pekerjaan yang berat. Kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala ma'na hadzal hadits qad sabaq. Memang makna hadis ini sudah berlalu. Sudah sempat disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Fil hadits allati qablah wa dzalika annahu yajibu 'alal muslimi ay yastasyira anna mamlukahu alladhi fi yadihi akhuhu fil Islam. Ini yang penting dipahami. Wajib bagi setiap muslim untuk memperlakukan hamba sahayanya, budaknya, dan menganggap budaknya tadi yang di bawah kekuasaannya sebagai saudaranya se-Islam. Ya. Saudaranya seagama, saudaranya seiman. Wa annahu yuhissu bima yuhissu bihi sayyidu. Dan hendaknya tuan atau majikan itu menyadari, walaupun dia budak, budak itu juga punya perasaan. Gitu. Budak itu juga bisa merasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh tuannya. Manusia punya perasaan, harus dihargai, dihormati. Hak-haknya. Baik dalam hal makanan, pakaian, pekerjaan, jangan dibebani. فَإِذَا كَانَ هُوَ يُحِبُّ أَيَّتُعَمْ أَتْعَمَ الطَّيِّبَ وَيَلْبَسَ اللِّبَاسَ الطَّيِّبَ. Kalau seandainya si tuan tadi senang, suka untuk makan dengan makanan yang enak, pakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang bagus, وَلَا يُكَلَّفُ بِمَا يَشُقُّ عَلَى نَفْسِهِ. Dia sebagai tuan tadi, sebagai manusia secara keumuman juga tidak mau diberi beban pekerjaan yang terlalu berat. Fayajibu ayyuhibba limamlukihi ma yuhibbu linafsihi. Begitu pula, perlakukan budaknya sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan. Ini memang prinsip Islam. Di dalam kita bermuamalah dengan orang lain, prinsipnya adalah ayyatiya ilan nas bima yuhibbu ayyuta ilaihi. Ya, dalam sebuah hadis yang agak panjang, yang 6, di mana Rasulullah SAW bersabda, SAW, hadisnya berbunyi, Inna ruhal Qudus nafatha fi rawi. Sesungguhnya Ruh Qudus, dalam Islam juga ada namanya Ruhul Qudus. Yang dimaksud dengan Ruhul Qudus itu adalah Jibril. Ya. Inna ruhal Qudus nafatha fi rawi. Sesungguhnya Jibril nafatha fi rawi, membisikkan di dalam jiwaku, di dalam kalbuku, anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Apa isi sebenarnya ini wahyu, ya, yang disampaikan Jibril kepada Nabi. Dengan cara apa? Membisikkan ke dalam jiwa beliau. Ini diantara cara tersampaikannya wahyu dari malaikat kepada Nabi. Yaitu dengan apa? Dengan dibisikkan wahyu tersebut langsung ke dalam hatinya Nabi. Dalam kolbunya Nabi. Karena tersampaikannya wahyu kepada Nabi itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, Jibril bisa mendatangi beliau dengan apa? Dengan wujud seorang laki-laki. Kemudian menyampaikan. Atau bisa juga Jibril menampakkan dirinya dengan wujud aslinya. Ini juga pernah terjadi. Ya. Bisa juga apa? Barakallahu fikum, melalui mimpi. Wahyu bisa juga sampai kepada Nabi melalui apa? Mimpi. Bisa juga seperti yang digambarkan dalam hadis yang sahih, seperti suara gemerincing lonceng. Ya, yang sangat keras. Itu pernah digambarkan Rasulullah. Ya. Yang mana disebutkan ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba beliau menundukkan kepala dan menetes keringat dari dahi beliau. Padahal ketika itu cuaca sedang sangat dingin. Tapi beliau menetes keringatnya. Gak wajar. Lagi cuaca dingin sekali kok keluar keringat. Ternyata sedang turun wahyu kepada beliau. Dan itu wahyu yang turunnya wahyu kepada beliau itu berat. Ya. Ketika wahyu turun kepada beliau itu berat. Ya. Pada beberapa kondisi. Dan di antara bentuk penyampaian wahyu kepada Rasulullah adalah dengan apa? Jibril membisikkan ke dalam jiwa beliau. Sebagaimana dalam hadis ini, inna ruhal qudus nafatha fi ra'i, membisikkan ke dalam jiwaku, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Bahwasanya jiwa, tidaklah sebuah jiwa itu mati, menemui ajalnya, sampai dia menyempurnakan rezeki yang telah ditakdirkan untuknya. Ya, ana ulang, bahwasanya seorang atau sebuah jiwa tidak akan mati sampai rezekinya disempurnakan untuknya. Kalau sudah dicatat dari sejak ya di Lauhul Mahfudz dia akan mendapatkan rezeki sebesar ini, berupa ini, maka tidak akan mati jiwa itu sampai rezekinya disempurnakan sesuai dengan apa yang telah tercatat baginya. Jadi enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir enggak dapat rezeki. Ya. Takut enggak dapat rezeki. Lawang semut aja, makhluk yang lemah. Allah yang menanggung rezekinya. Ya. Makhluk yang terlemah di muka bumi ini enggak pernah khawatir enggak dapat rezeki. Karena Allah yang menanggung rezekinya. Nah, kita yang sudah diberikan ya, diciptakan fi ahsani taqwim dengan penciptaan yang paling sempurna, diberikan akal, mata, pendengaran, pikiran. Aneh kalau sampai kemudian apa? Khawatir enggak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, orang khawatir enggak dapat rezeki menyeret dia apa? Meninggalkan al-haq. Karena takut enggak dapat rezeki, takut enggak bisa makan, akhirnya keluar dari as-siratul mustaqim. Berapa banyak orang yang kemudian murtad dari Islam hanya karena apa? Sebungkus mie instan. Na'udzubillah. Ya. Summa na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita. Semoga kita istiqamah hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai terbetik di benak kita ini takut enggak bisa makan, takut ini, takut itu. Terlebih lagi kalau kita sudah berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan al-manhajul haq, syaitan tidak akan berhenti untuk senantiasa memberikan was-was. Karena itu memang kerjaannya syaitan. Kalau enggak seperti itu, enggak syaitan namanya. Ya, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dan senantiasa mendorong kalian untuk mengerjakan perbuatan yang keji, perbuatan fahisyah. Ya, maka kita jangan sampai mengikuti langkah-langkah syaitan. Kembali ke hadis tadi. Sesungguhnya jiwa tidak akan mati sampai disempurnakan rizkinya. Inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kalau kita sudah tahu yang demikian ini, bimbingan Rasulullah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kita sudah tahu rezeki kita pasti akan disempurnakan Allah, tinggal apa cara kita? Tinggal apa yang harus kita kerjakan? Takwa. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai karena ingin mencari rezeki, akhirnya kita meninggalkan takwa. Rugi kita. Justru sebaliknya, takwa itulah kunci yang akan membukakan pintu-pintu rezeki. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, siapa yang hafal? Mamayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hafal sudah kita semua insyaallah. Mamayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sudah hafal, tinggal dipahami dengan baik. Ya, dihadirkan di dalam hati ini setiap saat, setiap waktu. Supaya apa? Hati ini enggak mudah goyah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan Allah jalan keluar. Dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Senantiasa diulang-ulang ayat ini. Ya. Fattakullah, kata Nabi. bertakwalah kepada Allah wa ajmilu fit thalab. Perbaikilah cara kalian mendapatkan ma'isyah. Perbaikilah cara kalian mencari rizki. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara yang haram hanya karena ingin mencari ya, secuil dari perkara dunia ini. Rugi kita. Uang rezeki kita sudah di Allah, sudah Allah tentukan, sudah Allah catat. Buat apa? Kita mengorbankan agama, mengorbankan iman gara-gara mencari secuil dari perkara dunia ini. Rugi kita. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaikilah cara kalian dalam mencari rezeki. Fa innama indallahi la yudraku illa bi ta'atihi. Karena sungguhnya apa yang ada di sisi Allah, yaitu keridhaan Allah, tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini ternyata hadis yang lain. Ana baru ingat ini hadis yang lain. Ya. Kalau tadi hadis yang ana isyaratkan tadi, apa? Tapi enggak apa ya, ada faedahnya ya hadis itu ya. Tadi apa bunyi hadisnya? Barakallahu fikum. Fayajibu sampai apa tadi hadisnya? Siapa masih bisa yang bisa ingatkan tadi? Yang awal tadi. Nah, tadi kan pembahasannya tentang prinsip Islam dalam bermuamalah, kan gitu. Ayyati ilan nas kama yuhibbu ayyuta ilaihi. Jadi sebenarnya pengen menyebutkan hadis lengkap dari penggalan hadis tadi. Ya. Itu hadisnya ya. Hadis panjang, di akhir hadis Rasulullah menyebutkan demikian. Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falyatihi maniyatu faltatihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi. Walyati ilan nas kama yuhibbu ayyuta ilai. Demikian lafaz hadisnya. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, sebelumnya masih panjang hadisnya, tapi di akhir hadis Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang ingin diselamatkan dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah, hendaknya dia tidak meninggal kecuali dalam keadaan beriman, yang pertama. Ya. Jadi barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga, kuncinya apa yang pertama? Iman. Janganlah meninggal kecuali dalam keadaan iman. Yang kedua apa? Kata Rasulullah, falyati ilan nas kama yuhibbu ayyuta ilai. Perlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Ini prinsip. Ini mungkin banyak orang-orang memakai istilah al-hablu minallah, hablu minan nas. Gitu, ya. Islam itu mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah dan mengatur apa? Hubungan hamba dengan makhluk Allah yang lain. Di antara hadis yang menyebutkan tentang hal itu adalah ini, hadis ini tadi. Kuncinya adalah pertama iman, kalau ingin masuk al-jannah, selamat dari neraka, kunci yang pertama iman. Yang kedua apa? Perlakukan manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita enggak ingin didolimi, jangan mendolimi. Kita enggak ingin ditipu, jangan menipu. Kita enggak ingin ya, semuanya kiaskan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin memperlakukan orang lain, coba renungkan, bayangkan kalau perlakuan itu kita alami. Kita senang enggak diperlakukan seperti itu? Kita mau berkata, berucap ya, dengan suatu ucapan kepada orang lain. Renungi dulu kalau ucapan itu disampaikan kepada kita gimana? Kita merasa senang enggak, ridho enggak seperti itu. Kalau enggak, jangan mengucapkan itu kepada orang lain. Kuncinya itu. Ya. Barang siapa yang ingin ya, langkahnya senantiasa terbimbing di dalam bermuamalah kepada orang lain, pegang baik-baik pedoman itu. Ya. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh di sini. Sebagai seorang tuan, majikan, walaupun dia tuan, majikan, mau memperlakukan budaknya, kiaskan kepada dirinya sendiri. Kalau dia diperlakukan seperti itu, mau enggak? Ya, diberi makan makanan yang enggak enak, pakaian dipakai, dikasih pakaian yang jelek. Mau enggak dia seperti itu? Kalau enggak mau, jangan perlakukan budaknya seperti itu. Ya. Mengasih pekerjaan yang berat. Dia sendiri mau enggak dikasih pekerjaan berat seperti itu? Kalau enggak mau, jangan memberatkan budaknya. Wala yasyukku alaihi bi'amalin la yutiquhu. Hendaknya tidak memberatkan atau membebani budaknya dengan amalan yang tidak disanggupinya. Fa idza kana al-amalu yashuqqu alayhi wa la yutiquhu fa innahu yukallifu man yu'inuhu aw yu'inuhu huwa bi nafsihi. Ya, beliau ulang lagi. Kalau ternyata pekerjaannya berat, maka hendaknya dia membantunya, baik turun tangan langsung atau dengan memperkerjakan orang lain. Wa hadza minal insaf. Ini diantara perbuatan insaf. Wa min atharir rahmah, di antara bentuk perbuatan rahmah. Ayyarhamal insanu man tahta yadihi hatta minal hayawanat. Ini juga yang diisyaratkan dalam hadis apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ay minal khair. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, yaitu minal khair, dari kebaikan. Dari amalan-amalan atau perkara-perkara kebaikan. Begitu pula kepada hewan, al-hayawanat. Ya, seorang hamba itu harus memiliki sikap rahmah, kasih sayang. Yajibu alal insani ayyarhamal hayawan alladhi tahta yadihi wa fi tasarrufihi. Wajib bagi seorang hamba untuk merahmati, menyayangi hewan yang di bawah kekuasaannya. Kal markub, contohnya hewan-hewan apa saja? Al markub, hewan yang ditunggangi. Al mahlub, hewan yang diambil air susunya. Wa nahwi dzalik, atau hewan-hewan yang sejenis, ya. Yang kalau orang-orang Arab zaman dulu memakai hewan untuk membantu pekerjaannya. Keledai dipakai untuk menggiling gandum, ya. Atau yang semisalnya. Kalau di zaman ini ya misalnya sapi atau kerbau dipakai untuk apa? Membajak sawah dan semisalnya untuk angkutan. Maka pemilik hewan-hewan tersebut hendaklah apa? Memiliki sikap rahmah, kasih sayang. Jangan dikira kalau hewan itu didolimi, enggak menuntut. Nanti akan dituntut itu di hari kiamat. Kalau sampai pemilik hewan tadi berbuat dolim, membebani pekerjaan dengan pekerjaan yang berlebihan bagi hewan tersebut, di dunia mungkin dia enggak bisa ngeluh apa-apa. Paling mungkin berontak sedikit, tapi enggak bisa apa-apa. Ya. Karena berontak dipecut, diapakan, ya, dicambuk, dicemeti. Tapi nanti di akhirat, ya, di akhirat nanti dia akan menuntut balas. Litabra' adzimmah wa yaslam minal itsm. Agar terbebas dari tanggungan dan terbebas dari dosa. Demikian pembahasan hadis yang ke-194. Lanjut. Masih kuat atau sudah ngantuk? Ah, lanjut ya. Lanjut ya. Nah, satu hadis lagi. Hadis yang ke-195. Ini cukup penting hadis ini, ya, untuk kita ketahui bersama, terlebih lagi yang sudah berkeluarga, terlebih lagi walaupun yang masih bujang juga penting untuk mengetahui hal ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu nafaqatur rajuli ala 'abdihi wa khadimihi shadaqatun. Bab nafkah yang dikeluarkan seseorang untuk budaknya dan pembantunya adalah sedekah atau bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-195, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Baqiyah qala akhbarani Bahir ibn Sa'ad an Khalid ibn Ma'dan anil miqdam sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqatun." Apa yang engkau berikan untuk dirimu sendiri, ya makanan yang engkau berikan untuk dirimu sendiri bernilai sedekah. Adalah sedekah. "Wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa shadaqatun." Makanan yang kau berikan untuk anakmu, istrimu, budakmu adalah sedekah. Ya. Subhanallah. Ini diantara luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala karim. Zatnya maha memiliki kemuliaan. Maha dermawan. Ya. Pahala Allah berikan seluas-luasnya untuk para hamba. Bahkan suapan yang kita makan sendiri, yang kita merasakan nikmat dengan makanan itu, minuman yang segar yang bisa kita minum setiap harinya, itu bisa bernilai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita baca syarahnya. Qala asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah fi hadzal haditsi dalilun ala bayani syai'in min fadailil Islam wa mahasinihi. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menjelaskan tentang keutamaan agama Islam dan keindahan agama Islam. Wa dzalika anna ma anfaqtahu ala nafsika minal ma'kal wal mashrab wa nahwi dzalik mimma tantafi'u bihi yakunu laka fihi shadaqah. Yaitu apa yang kau infakkan untuk dirimu sendiri, makanan yang kau beli untuk engkau makan, minuman yang kau beli untuk engkau minum, atau yang semisalnya pakaian, tempat tinggal, semua harta yang kita belanjakan untuk kita manfaatkan, tentunya untuk perkara yang baik, perkara yang mubah, semuanya bernilai sedekah di sisi Allah. Wa hakadza ma anfaqtahu ala ma tahta yadika. Begitu pula yang engkau infakkan untuk apa? Untuk orang-orang yang di bawah tanggunganmu. Min zaujatin, istri, anak, pembantu, ya, budak, hamba sahaya. Semua infak itu atau nafkah itu bernilai sedekah. Wa hadza yahtaju ila niyyah. Tapi catatannya apa? Ini semua butuh kepada niat. Butuh kepada niat. Niat itu letaknya di hati. Jadi bisa jadi dua orang sama-sama menginfakkan sebulannya, dia infakkan untuk kebutuhan rumah tangganya 2 juta untuk keperluan listrik, air, makan, minum, pakaian. A dan B sama-sama berinfak atau memberikan nafkah 2 juta untuk kebutuhan rumah tangganya sebulan. Tapi bisa jadi pahalanya berbeda. Ya. Si A, karena setiap dia berinfak, memberikan nafkah, niatnya adalah untuk meraih pahala di sisi Allah. Niatnya ketika mengeluarkan nafkah itu, supaya nafkah itu bernilai sedekah di sisi Allah. Tidak hanya sekedar untuk apa? Untuk mengenyangkan perut, yang penting syahwatnya terpenuhi. Ya. Tidak hanya sekedar untuk apa? Mengikuti selera syahwatnya, hawa nafsunya. Tidak. Tapi diniatkan apa? Supaya nafkah yang dia keluarkan itu bernilai sedekah. Si A mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Karena niatnya tadi. Si B, walaupun nafkahnya sama, sama-sama 2 juta, tapi pahalanya lebih kecil. Karena apa? Niatnya kurang. Dia setiap membelanjakan hartanya untuk nafkah sehari-hari atau per bulan, ya cuma sekedar kebiasaan aja. Atau sekedar mengikuti selera, sekedar untuk mengenyangkan perut, memuaskan hawa nafsunya, enggak ada niat sedikit pun untuk apa? Nafkah itu bernilai sedekah di sisi Allah. Maka ya hanya itu yang dia dapatkan. Ya. Maka kuncinya adalah an-niyah, niat. Niatnya apa? Niat itu apa maksudnya apa? Menghadirkan dalam hati kita, setiap kita mengeluarkan harta tersebut, nafkah tersebut, niatkan harta ini saya keluarkan untuk menjadi catatan sedekah di catatan amalan saya. Saya berharap harta ini bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan seperti itu. Ya. Yang namanya sedekah adalah amalan kebaikan, dan amalan kebaikan akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti. Ini juga apa? Terkait dengan apa? Keutamaan ilmu. Orang enggak akan bisa memperbaiki niat kalau enggak berilmu. Ya. Ya, kita alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk belajar ilmu, belajar hadis, ya. Kita jadi tahu, oh seperti itu berarti, butuh niat. Kalau orang enggak punya ilmunya, ya enggak ada bimbingan untuk bisa memperbaiki niatnya. Annama anfaqtahu ala nafsika ayyuhal muslim, ala ahlika wa ala mamlukika, wa ala al-ajir al-khadim wal-qarib al-ba'id, kullu ma anfaqtahu falaka fihi sadaqat. Ya, semua yang kau infakkan untuk dirimu sendiri, wahai ya, kaum muslimin. Begitu pula kepada keluargamu, budakmu, pembantumu, orang dekatmu, ya orang yang dekat maupun yang jauh. Semuanya bernilai sedekah. Wa hadza kama aslaftu min mahasinil Islam wa fadailihi. Ini sekali lagi adalah bentuk keutamaan dan keindahan agama Islam. Wa min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala bil muslimin wal muslimat. Juga di antara bentuk rahmat Allah kepada kaum muslimin dan muslimat. Yahtaju hadza ila niyyah. Sekali lagi tapi butuh kepada niat. Ya. Barakallahu fikum. Karena memang di akhirat nanti orang itu akan berbeda-beda tingkatannya, itu tergantung niatnya. Niat itu sangat menentukan. Dan sekali lagi, niat akan bisa lurus, bisa niat itu tertata dengan baik jika apa? Ilmu. Niat bisa dibenahi dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka tidak bisa membenahi niat. Ai antanwiya niyatan 'amah fi kulli ma anfaqta min malin fi wujuhil halal. Ya, beliau lanjutkan, beliau jelaskan lagi, kita persingkat ya. Ini yang disebut dengan apa? Niat yang dimaksud itu apa? Niat ihtisab. Niat yang dimaksud adalah ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari amalan yang kita kerjakan. Jadi bukan sekedar kebiasaan belanja sebulan, ya keluar tadi 2 juta untuk beli beras, beli minyak, beli apa, kebutuhan lauk pauk, sayur mayur. Cuma sekedar kebiasaan. Itu enggak ada pahalanya. Baru dapat pahala kalau ada ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah. Kalau sudah ada ihtisab, itu ada rasa apa? Roja. Ada muncul rasa roja, berharap kepada Allah. Uang yang dikeluarkan ini diterima di sisi Allah. Jadi nanti akan berimbas kepada amalan-amal yang berikutnya. Kalau dia berharap ini diterima di sisi Allah sebagai sedekah, maka apa? Harus dibelanjakan untuk yang baik. Beli makanan yang baik, minuman yang baik, kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan yang baik, perkara-perkara yang Allah halalkan. Seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Itulah yang disebut dengan ihtisab, bernilai sedekah. Ya. Muncul rasa roja, mengharap kepada Allah, dan khauf, khawatir kalau sedekah ini enggak diterima di sisi Allah. Kalau seorang hamba ada rasa khawatir, khauf amalannya tidak diterima, dia akan berusaha memperbagus amalannya dan berusaha menghindari hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Pahala dari amalan tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya. Kalau hadis yang pertama, hadis yang masyhur yang berbunyi innamal a'mal binniyat, hanyalah amalan itu berdasarkan niat. Ya. Ini hadis yang masyhur dari Umar bin Khattab, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Di sana ada hadis yang lain yang berbunyi la ajra illa an hisbatin. Riwayat disebutkan oleh al-muallik, diriwayatkan oleh Ad-Dailami di dalam Musnadul Firdaus dari hadis Abu Dzar secara marfu. Wal khulasah, ringkasnya, kesimpulannya di sini, hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Itu hadis yang berbunyi la ajra illa an hisbatin. Tidak ada pahala kecuali dengan adanya ihtisab, dengan adanya rasa harap untuk mendapatkan pahala. Jadi kalau beramal tanpa ada rasa ihtisab, mengharapkan pahala, ya enggak dapat apa-apa dari pahala. Ya. La ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan mengharap pahala tersebut. Ada rasa berharap mendapatkan pahala. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas. Untuk syarahnya tidak kita baca seluruhnya. Tapi insya Allah apa yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita sebutkan itu sudah mewakili dan mencukupi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.